Kembali lagi di Kisah Keluarga Muslim. Pak, habis buka, main game yuk. Jawab dulu tebakan Bapak. Coba, di dunia ini apa yang paling ringan? Ah, gampang. Apa? Paling ringan itu kapas. Tahu gak deh, menurut Imam Al-Ghazali, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Oh iya, Pak? Iya, gara-gara mau seneng, kita sering lupa akan ibadah. Jadi, habis buka, sholat dulu ya. Duh, Bapak, makin pinter nih sejak punya Fleksi Muslim. Iya dong, Bu. Di Fleksi Muslim, ada banyak konten islami untuk umat muslim seperti kita. Oh. Seperti mobile Quran, penunjuk arah kiblat, aplikasi azan dan zikir, serta masih banyak lagi. Habis sholat, boleh main game gak, Pak? Ada ini. Dengan Fleksi Muslim, mari jadikan hari-hari penuh hikmah. Sampai jumpa di kisah keluarga Muslim selanjutnya. Fleksi Muslim, tuntunan islami, mudahkan ibadah sehari-hari.